Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara kenikmatan yang sangat agung yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu keutamaan ilmu yang Allah berikan kepadanya, wa kana fadlullahi alaika azima, dan adalah keutamaan yang Allah berikan kepada engkau Muhammad itu pemberian yang azima, pemberian yang sangat besar, sehingga ibadah yang sangat utama di antara ibadah-ibadah yang ada itu ialah seorang berusaha menjadi talibul ilm. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la a'lamu syai'an minal a'mali afdal minal ilmi liman hasunat niyatuhu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak mengetahui, la a'lamu syai'an, aku tidak mengetahui sesuatu, minal a'mal, dari amal-amal ibadah, afdalu minal ilmi, yang lebih utama daripada ilmu ini. Yani seorang berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Liman hasunat niyatuhu, yaitu bagi orang yang bagus niatnya, bagi orang yang benar niatnya. Ma'asyiral muslimin, maka menuntut ilmu, mencari ilmu, talabul ilmi ini merupakan afdal al-a'mal, di antara amal-amal ibadah. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilati. Talabul ilmi mencari ilmu agama ini afdol, sangat lebih utama minan nafilah dibandingkan sholat nafilah. Iya, sholat sunnah. Sehingga seorang ketika ingin mendapatkan keutamaan, di antara jalan-jalan keutamaan ialah talabul ilm. Maka marilah kita selalu berusaha mensyukuri nikmat Allah Ta'ala berupa taufik. Kita dikenalkan dengan sunnah dan dikenalkan dengan jalan di atas pemahaman ahlus sunnah. Sehingga jalan ini menjadikan kita orang-orang yang berusaha untuk mempelajari as-sunnah atau al-ilm ini. Maka kita berharap di antara perkara yang lebih penting setelah beramal ialah mengikhlaskan segala bentuk niat-niat kita di dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk al-mas'alatu al-hadiyah wal-ishruna ba'd al-mi'ah, perkara-perkara jahiliyah yang ke-121. Nah, di antara perilaku orang jahiliyah yang ke-121 disebutkan di sini, sadduhum an sabilillahi man amana bihi. Di antara perilaku orang jahiliyah, kata muallif Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, sadduhum an sabilillah, menghalang-halanginya mereka terhadap manusia, an sabilillah, terhadap jalannya Allah Ta'ala. Sadduhum an sabilillah, menghalang-halanginya mereka orang jahiliyah terhadap jalan Allah Ta'ala. Man amana bihi, bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Inilah perilaku yang ke-121 dari hisal ahlil jahiliyah. Baik orang jahiliyah ahlul kitab, Yahud wa Nasara, ataupun ahlul kitab dari kalangan Ummiyin. Yaitu mereka menghalang-halangi manusia. Menghalang-halangi manusia dari dakwahnya Rasul. Dan memalingkannya manusia dari dakwahnya Rasul. Mencegah manusia jangan sampai masuk ajarannya Rasul. Dan membuat fitnah di tengah-tengah orang yang beriman kepada Rasul. Serta mereka berusaha mengembalikan orang yang beriman untuk jangan iman kembali. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka pun berusaha dengan segala daya upaya untuk bisa mencapai tujuan ini. Segala sarana-sarana mereka kerahkan, baik berbentuk pembunuhan, ya, sampai bentuk menghalang-halangi orang yang beriman kepada Nabi Rasul. Dicegah dengan cara pembunuhan. Sebagian lagi ditangkap, disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Karena dia beriman kepada Allah Ta'ala, harapannya kembali jadi orang yang tidak beriman. Atau ada yang diusir dari kampungnya. Nam, atau berbagai macam upaya dan cara agar orang yang beriman itu kembali kepada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksud sadduhum an sabilillah? Antum lihat di dalam penjelasan Asy-Syaikh Shaleh Fauzan. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh. Yang dimaksud dengan sadduhum an sabilillah huwa, yang dimaksud menghalang-halangi manusia dari jalan Allah adalah sarfun nasi anid dukhuli fi dinillah. Sarfun nas, memalingkan manusia. Memalingkan manusia anid dukhul, untuk masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Iya. Lalu kata Syekh, segala jenis bentuk memalingkan manusia untuk beriman kepada agama Allah Ta'ala, hadza amalul kuffar. Ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Qadiman wa hadisa. Baik orang kafir dahulu ataupun orang kafir sekarang. Orang kafir terdahulu, contohnya siapa? Min Yahudi. Seperti orang Yahudi zaman dulu. Wa Nasara, ataupun orang-orang Nasara zaman dulu. Wa Musyrikina, dan termasuk para penyembah-penyembah berhala. Ya. Sehingga kata Syekh, famin manahijil jahiliyati fi kulli zamanin wa makanin as-saddu an sabilillah. Maka Syekh Shaleh Fauzan mengatakan, di antara manhaj, metode, cara orang jahiliyah dahulu dan sekarang, di setiap tempat, fi kulli zaman, pada setiap waktu dan tempat, ialah as-saddu an sabilillah. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Rasul pertama. Iya. Maka Allah mengkhabarkan tentang Rasul yang pertama diutus di muka bumi ini. Ketika mengajak manusia untuk beriman, bertauhid, berjalan di atas siratal mustaqim. Maka lihatlah, Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat 27. Allah katakan tentang Nabiullah Nuh, innaka in tadharhum yudillu ibadak, innaka in tadharhum. Sesungguhnya apabila engkau biarkan mereka hidup, ya Allah, ya, kalau mereka-mereka ini dibiarkan hidup di muka bumi ini, ya Allah, yudillu ibadak, mereka akan terus menyesatkan manusia. Sehingga Allah pun tidak memsisakan manusia kecuali orang yang beriman. Allah tidak sisakan di muka bumi ini kecuali orang yang beriman saja. Dan Allah binasakan mereka, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, akibat mereka menyesatkan, menghalang-halangi manusia dari jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Itu diantara kisah Rasul terdahulu, umat terdahulu. Atau kalau kita ingin lihat Nabiullah Shu'aib alaihi salam, juga Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 86. Allah berfirman tentang Nabi Shu'aib, wala taq'udu bikulli siratin tu'aduna wa tasudduna an sabilillahi man amana billah. Wala taq'udu bikulli sirat. Maka janganlah kalian duduk Bi kulli sirat, pada setiap jalan. Tu'adun wa tasuddun, lalu kalian pun menghalang-halangi. An sabilillah, dari orang yang berjalan di atas jalan Allah. Man amana bihi, yaitu orang yang beriman kepadanya. Kata Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, yakni mereka kanu yajlisun fit tariq. Mereka kaumnya Nabi Shu'aib duduk di jalan-jalan. Al-musilatu ila Nabiullah, jalan yang bisa menyampaikan kepada Nabiullah Shu'aib. Iya. Wa yatahaddadun, lah mereka duduk menghadang orang yang ingin bertemu dengan Nabi Shu'aib. Mereka pun yatahaddadun, mengancam, menteror al-mu'minin, orang-orang mukmin yang sedang berjalan ke tempatnya Nabi Shu'aib. Bil-qatl, dengan dibunuh. Mereka duduk di jalan, yang berani mendekat Nabi Shu'aib, bunuh. Iya, inilah bentuk yasuddun an sabilillah wa yuhadziruna man aradal iman. Mereka juga membuat tahzir, ya, membuat tahzir, ucapan supaya orang itu lari dari Nabi Shu'aib. Apa kata mereka? Mereka mentahzir bahwa inna Shu'aiban kadzdzab, Shu'aib ini pendusta. Ya. Sehingga orang pun sebagian terfitnah. Iya. Dengan ucapan-ucapan orang-orang yang mereka menghalangi jalannya Allah. Barakallahu fikum. Itulah orang terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul. Nabiullah Shu'aib itu pun menghadapi manusia-manusia yang mereka menghalangi dari jalan Allah dengan cara menghadang di jalan di saat mereka ingin bertemu dengan Nabiullah Shu'aib. Barakallahu fikum. Iya. Selanjutnya, bahkan ini termasuk dilakukan bukan hanya orang Yahud, orang Nasoro, orang-orang musyrikin dahulu dan sekarang. Wal firaqud dhalatul ana ala hadzal manhaji, firqah-firqah yang sesat, aliran-aliran yang menyimpang dari manhaj dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun menempuh cara seperti ini. Antum baru mau berangkat taklim, ya. Jangan dikira orang yang mereka bermanhaj sesat itu tidak mengintai antum. Antum diintai. Antum sekarang sudah mulai berubah. Sudah ikut-ikutan yang seperti itu. Hati-hati. Itu jaringan itu. Wah. Masya Allah. Ini adalah fitnah. Ini adalah ucapan orang yang supaya orang lain tidak menempuh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah jamaah tabliknya. Oh, hati-hati. Taklim dengan ahlu sunnah sukanya itu menjelek-jelekan kelompok lain. Duru. Bedakan antara mencela dan menasehati. Bedakan antara mencela dan menasehati. Jangan disamakan. Ya. Makanya Ibnu Rajab menulis sebuah kitab, Al-Farqu Baina Ta'yir Wan Nasihah. Perbedaan antara mencela dan menasehati. Sekali lagi, Ahlus Sunnah adalah mereka orang yang sayang dan amat sayang terhadap dirinya dan orang lain. Ya. Agar jangan sampai tersesat. Jadi kalau mengingatkan, hati-hati itu. Itu bukan sedang mencela. Bagaimana kita dikatakan mencela wong mengingatkan kebaikan? Tapi lihat kelompok-kelompok yang tidak di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan kamu dapatkan mereka entah di tulisan-tulisan atau kadang rajin mendatangi tempat antum menggembosi. Jangan ikut yang seperti itu. Dengan segala cara. dikirimkan, diberi bluetooth rekaman. Wah, ini rekaman yang isinya supaya antum jadi mentah ya. Atau dikirimin buku, tapi buku isinya supaya antum jadi tidak semangat, fitnah ya. Maka hati-hati. Kalau sudah diketahui jalan mereka tidak di atas jalannya Rasul, pasti akan berusaha menempuh jalan supaya antum tidak berjalan di atas jalannya Allah Ta'ala dan Rasul dengan segala cara. Nah, wakadzalika tahawalat tadlilal muslimin. Tahawala yakni berusaha menyesatkan kaum muslimin. Wajalabahum ila nihalihimil batilah, dan memaksa jabalahum, memaksa kaum muslimin. Kemana? Menuju nihalihim, ajaran-ajaran mereka yang batil. Iya, entah itu syiahnya. Jangan dikira orang-orang syiah mereka tidak diem. Sekarang kelihatannya diem adem di negeri kita karena minoritas. Tapi ketika mereka sudah memiliki kesempatan untuk memaksa membunuh, mereka akan bunuh. Waliyadubillah. Maka ini pelajaran berharga bagi kita. Nah, dan mereka akan terus berusaha menghalang-halangi umat Islam agar tidak kokoh di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kelompok yang lain, entah itu Ikhwanul Musliminnya, Jamaatut Tablighnya, ya, yang mereka intinya semuanya antum jangan jadi seorang muslim seperti halnya keislaman para sahabat. Maka salaf, salafiyun, orang yang ingin berjalan di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, mesti akan mendapatkan penghalang dari luar. Di samping kadang penghalang dari diri kita sendiri. Iya. Kadang kita juga punya penghalang, hawa nafsu. Sombong. Ya. Kadang muncul di hati kita kesombongan. Ngaji sama fulan, apa titelnya? Tak punya titel. Kalau kelompok saya titelnya ustadznya panjang-panjang. Ini sudah menghalang-halangi jalan manusia untuk mendapatkan ilmu. Iya. Karena yang disampaikan itu benar, maka ambillah. Baik, dan ini supaya seorang memahami bahwa jalan yang dijalani dari siratal mustaqim pasti akan muncul para penghalangnya. Barakallahu fikum. Wa yaqulun la yazalun wa kadzalikal yahudu wan nasara la yazalun yuhawiluna bil muslimin saddahum anil islam. Demikian pula orang Yahud, orang Nasoro, mereka terus-menerus yuhawilun, berusaha. Berusaha terhadap kaum muslimin, menghalangi mereka dari Islam. Jangan sampai masuk Islam. Ya, seperti Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ya. Allah kisahkan bagaimana orang-orang, yakni Yahud, ataupun orang-orang Nasoro, Allah menceritakan tentang mereka. Ya ayuhan ladina amanu, inna kasiran minal ahbar waruhban layakuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Allah kisahkan tentang orang ahlul kitab Yahud Nasara dalam surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nah, Allah kabarkan, inna katsiran minal ahbar waruhban. Sesungguhnya kebanyakan para ahbar, ulama-ulama mereka, waruhban, dan para ahli ibadah-ibadah mereka, Yahud Nasara. Kata Allah, layakuluna amwalan nas, pasti mereka suka memakan harta manusia bil batil, dengan batil. Jadi tokoh agamanya itu suka makan harta umatnya dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, juga mereka menghalang-halangi umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duruk. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 34 ini juga Allah khabarkan kepada kita tentang ahlul kitab. Dari kalangan ulamanya, dari kalangan ahli ibadahnya, mereka wataknya jelek, sifatnya jelek, suka makan harta umatnya dengan cara batil. Wah, ini kamu harus tobat. Dan syarat tobatnya kamu harus menyerahkan seluruh hartamu kepada saya. Kalau tidak, belum sah tobatnya. Lalu kemana hartanya? Masuk kepada kantongnya. Katanya syarat tobat. Karena tobat harus sungguh-sungguh. Sebagai bentuk sungguh-sungguhnya ialah menyerahkan hartanya. Ternyata harta diambil sendiri. Naudzubillah. Oleh yang memberikan pelajaran tadi. Nah, ini kebatilan. Ini adalah kesesatan yang terjadi. Akhlak yang sangat jelek. Nah, di samping akhlak yang lebih jelek lagi, menghalang-halangi orang lain yang mau baik. Orang yang ingin masuk ke dalam Islam, mereka bendung. Ditampilkan, nih penampilan Islam. Ya. Dikesankan Islam itu adalah jahat. Islam itu adalah agama teror. Sehingga orang-orang yang tadinya sudah tertarik kepada Islam yang penuh dengan rahmah, akhirnya mereka kemudian berpikir panjang lagi. Siapa yang membuat makar? Mereka. Naam. Dan ini adalah upaya agar manusia intinya jangan masuk ke dalam golongan orang beriman. Dari kalangan Yahud wa Nasor. Walaupun akhlak mereka jelek, tidak pantas ditiru. Iya. Namun kejelekannya ditutup dengan cara, nih Islam itu agama jelek. Sebenarnya mereka yang jelek, Islam itu penuh dengan kebaikan. Iya. Ditambah lagi orang-orang yang lemah imannya, mudah terperdaya dengan tipu daya Yahud dan Nasara. Waliyadzubillah. Baik. Lalu kata mu'alih, setelah beliau sebutkan contoh Yahudi dan Nasara juga terus berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah. Yaqulun. Mereka mengatakan, natahawaru fima bainana, di antara bentuk upaya menghalangi manusia beriman kepada Allah ialah membuat sebuah propaganda. Yaqulun, apa propagandanya? Yaqulun, mereka mengatakan, natahawaru fima bainana, kita melakukan muhawarah, pendekatan. Pendekatan keyakinan bersama, kita bermusyawarah bersama. Ya. Bihuriyatil adyan, dengan prinsip kebebasan beragama. Hadza min as-saddi an sabilillah azza wa jal, kata Syekh, ketahui ini termasuk bentuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Kenapa menghalang-halangi dari jalan Allah? Wong mengajak kebebasan beragama kok. Orang kan bebas memilih agama. Kan bagus. Iya. Baik. Syekh mengingatkan. Hal nahnu ala syakin? Apakah kita orang Islam dalam kondisi ragu? Kok mau diadakan dialog? Dialog apa? Musyawarah bersama membicarakan agama. Mensihati dinina, tentang kebenaran agama kita. Kita tidak usah saling salah menyalahkan, kenapa sih? Yang nyembah Yahudi, yang nyembah Uzair, Nasoro, yang nyembah Isa, umat Islam yang nyembah Allah tidak usah saling bertengkar. Entah Tuhannya satu, tujuannya satu, surga. Kenapa saling bertengkar? Sudah, kita damai saja. Dulu, inilah dialog antar agama. Nah, kita sekali lagi kata Syekh Shalih Fauzan, kalau kita mau melakukan cara seperti itu, hal nahnu ala syak, apa kita ragu tentang prinsip agama kita? Wa butlani dinikum, dan apakah kita ragu tentang kebatilan agama kalian? Hatta natahawar ma'akum, sehingga kita mau diadakan dialog bersama kalian. Lasna ala syakkin min dinina, kita tidak pernah ragu. Kita benar, kalian salah. Itu prinsipnya. Lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama, kalian juga punya prinsip agama. Beda agama kita dan kalian. Kenapa mau dioplos jadi satu? Semuanya benar. Tidak boleh. Sampai muncul istilah fikih lintas agama. Jadi orang dalam satu rumah boleh sekali-kali ibadah model agama Yahudi. Sekali lagi mungkin sekali-kali ibadah model Nasoro. Sekali-kali juga model agama Islam. Jadi lengkap-lengkit semuanya jalan bareng. Masya Allah, ini prinsip apa ini? Prinsip meragukan prinsip agamanya sendiri. Sampai muncul istilah fikih lintas agama. Masya Allah. Bukan hanya bis lintas. Pulau. Sampai agama pun dibikin sebuah lintas pemahaman. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah jelas meyakini Islam yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah, yang benar adalah Islam. Wa may yabda'i ghairal Islam fala yuqbal minhu. Siapa yang menjadikan agama selain Islam tidak pernah diterima oleh Allah. Pakai lan. Tidak akan diterima. Allah tidak berkenan menerima walaupun kita berusaha supaya model tadi diterima oleh Allah. Tidak akan diterima. La yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga manhaj Islam, manhaj para sahabat, manhaj para salafuna soleh, inilah manhaj yang hak, yang wajib diikuti. Nah, jangan seperti ikhwanul muslimin, kan hampir sama. Kalau ikhwanul muslimin, natawan fi matafakna. Sudah, kita umat Islam saling kerjasama saja apa yang kita sepakati. Kamu punya akidah Syiah, yakini saja. Saya akidahnya Ahlus Sunnah, sesuai keyakinan saya. Kita bareng-bareng membangun Islam. Kan sama. Cuman ini sudah lintas agama, kalau ini lintas apa? Firqoh-firqoh yang ada. Pemikiran Hasan Al-Banna. Ya, sehingga terkesannya bagus, ya, akur bareng semua kelompok, semua aliran yang menyimpang bersatu, kelihatannya bagus, indah, ya, semakin indah seperti pelangi. Ada istilah Islam pelangi. Nah, untuk indah, itu bukan indah. Kalau kita yakin bahwasanya akidah orang Syiah yang meyakini Ali sebagai Rob, itu keyakinan kufur. Kalau dia berkeyakinan kufur, antum di atas tauhid, apa mungkin membangun Islam bareng-bareng? Tidak mungkin. Tapi dengan prinsip ikhwanul muslimin, mau dioplos. Sudah, jadi satu aja. Maka sikap baro ahlus sunnah jadi luntur. Ahlus sunnah kan jelas terhadap bid'ah dan pelakunya, itu barok, lepas diri. Tidak kemudian mereka membangun prinsipnya seperti prinsip ikhwanul muslimin, punya pendirian yang kokoh. Allah sudah jelas menyimpang, Allah sudah keluar dari jalan salafun as-salih, kita tinggalkan. Jangan pakai prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awan fi matafaqna wa natadir ba'duna ba'dan fi makhtalafna alaih. Kita saling memberi uzur atas kekurangan kesalahan sebagiannya. Iya, yang penting kita kerjasamanya, bukan saling melihat kesalahannya. Masya Allah. Begitu kata mereka. Nah, ini adalah salah satu upaya menghalang-halangi manusia dari jalannya Allah sekali lagi. Prinsip tadi adalah prinsip yang menghancurkan seorang mukmin jadi salafi. Iya. Karena seorang salafi jelas dia memiliki prinsip tegas berlepas diri dari bid'ah dan pelakunya. Ya. Kalau sudah jelas ahlul bid'ah, ya kita tinggalkan. Nah. Kalau sudah jelas menyimpang, ya kita tinggalkan. Kalau jelas itu hizbiyah, ya kita tinggalkan. Itu prinsip ahlus sunnah. Kita hanya berwala kepada Allah, berwala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahluhu orang-orang mukmin saja. Adapun orang yang mereka fi qulubihim zigh, ada penyimpangan, kita tinggalkan. Ya. Fa haula'i yuriduna min hadhihi ayati al-hiwar bainal adyan. Mereka Yahud, Nasara menginginkan dengan propaganda-propaganda ini, yaitu dialog antar agama. Ya, dialog antar agama. At-ta'awun bainal adyan, kerjasama di antara agama-agama. Makanya hizb ikhwanul muslimin di sebagian tempat itu benar-benar yang diangkat jadi pemimpin orang Nasara. Jadi kepala DPC-nya itu jadi kalangan Nasara. Seorang mukmin disuruh memilih dia, ini calon kita. Kenapa? Punya prinsip nata'awan fi matafaqna 'alai wa natadir ba'duna ba'dan fi makhtalafna 'alai. Kita kerjasama dengan apa yang kita sepakati. Kalau dulu mereka masih dalam prinsip satu agama, sekarang sudah mulai apa? Berbeda agama tidak apa-apa. InsyaAllah. Demi hisbinya. Apa antum ridha ya ahlus sunnah? Apa antum ridha kalau kaum muslimin dihancurkan prinsip agamanya untuk menempuh siratal mustaqim? Maka ahlus sunnah barakallahu fikum memiliki tiang yang sangat kokoh dalam memegang prinsip ini, itu al-wala wal-bara. Karena itulah kalimat la ilaha illallah. La ilaha ini adalah baro. Illallah isbat baro dari segala bentuk yang disembah dari selain Allah, melepas diri. Dan isbat menetapkan Allah satu-satunya zat yang dia ibadai. Iya. Dia mengokohkan di atas sunnah dan berlepas diri dari bid'ah. Itulah kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jangan sampai tertipu dengan propaganda tadi. Karena apa kata Syekh Saleh Fauzan, mereka membuat prinsip seperti tadi, yuriduna bihi as-sadda an sabilillah. Mereka membuat prinsip kita saling kerjasama saja. Ya? Tidak usah mengingat-ingat kesalahan kelompok lain. Entoh semuanya kaum muslimin. Syiah aku muslimin bukan? Ngaku muslimin. Kelompok yang lain ngaku muslimin? Ahmadiyah atau sejenisnya? Nah semuanya merasa ini muslimin, membela Islam ini. Mari bareng-bareng membela Islam. Tapi yang mereka lakukan dalam bentuk pembelaan Islam dengan caranya masing-masing. Ahlus sunnah sudah punya jalan sendiri. Jalannya siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj yang sudah terang. Jalannya Rasul, lailuha kana hariha, terang. Terangnya waktu malam seperti terangnya waktu siang. Sekarang ini orang kadang sulit membedakan siang dan malam. Kenapa kok bingung membedakan siang dan malam? Karena begitu banyaknya racun-racun yang menutupi matanya, ya, yang menutupi mata hatinya, sehingga sulit membedakan warna terang dan warna gelap. Sama apa beda sih warna gelap? Warna terang beda? Beda. Sehingga ahlus sunnah, orang yang mereka jujur ingin berjalan di atas jalan Allah, tentunya bisa lebih mudah membedakan antara jalan yang hak dan jalan yang batil, jalannya Rasul SAW dan jalannya ahlul bid'ah. Bisa dibaca. Kalau jujur bisa baca. Jangan sampai kita jadi orang mukmin yang buta. Buta apa? Buta terhadap kebenaran tadi, ya. Tidak bisa baca kebenaran. Padahal jelas kata Nabi, lailuha kana hariha. Terangnya kebenaran seperti terangnya waktu malam di waktu siang. Waktu malam itu terang seperti terangnya waktu siang. Berarti tidak ada yang samar, toh? Ada yang samar? Wah, saya ragu loh. Syiah itu ada pemikirnya kufur apa enggak ya? Kamu ngerti Islam apa enggak sih? Apa Islam itu? Mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yakin. Syiah meyakini Ali sebagai Rob. Itu mukmin apa kafir? Duh. Kalau Anda memahami benar tentang prinsip kalimat tauhid, mesti bisa menghukumi. Wah, itu pemikiran kufur. Nah, itu. Jelas, terang. Kenapa masih bingung? Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh. Apalagi yang namanya bid'ah, yang dibungkus rapi dengan bungkus yang rapi, bagus, dikemas dengan bahasa yang indah, orang terkecoh. Ya, saat umat Islam sedang menghadang ISIS, tokoh Syiah ikut-ikutan, kita hadang orang-orang ISIS, begitu. Ya, padahal dia orang berbau Syiah, bahkan tokohnya Syiah, untuk mengkelabui umat Islam, dia bukan orang yang jelek. Buktinya apa? Membendung orang jelek. Masya Allah. Mundur. Maka kita seorang muslim harus memahami benar jalannya Allah. Wahada muraduhum. Inilah keinginan mereka. Wahada maqsaduhum. Dan inilah tujuan mereka. Wala yazalul kufaru ilal ana yuhawiluna illal muslimin. Sampai sekarang mereka orang-orang kafir berusaha menyesatkan orang-orang Islam. Mulai zamannya Abdullah bin Saba bin Salul. Mulai dari zamannya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam sampai hari ini. Ya. Wa yaqtulunahum, berusaha untuk membunuh umat Islam. Ya. Dihabiskan umat Islam kalau bisa. Wa yusarridunahum wa yu'adzibunahum. Mereka akan terus berusaha menyiksa, membunuh. Min ajli dinihim wa saddihim anhu. Karena sebab ingin. Karena sebab agama orang Islam. Dan karena menghalang-halangi dari umat Islam kokoh di atas Islamnya. Ma'asyiral muslimin. Itulah upaya orang-orang dahulu. Yahud, Nasara. Baik zaman dulu ataupun sekarang. Namun ingat, walaupun mereka mengerahkan dengan segala daya dan upaya, biaya dikeluarkan, ya, biaya dikeluarkan, orang Islam yang lemah imannya diambil, dididik, dididik supaya pemikirannya sama dengan mereka, dimodalin, ya, ditenarkan. Harta-harta dikerahkan untuk menghadang umat Islam. Terkhusus menghadang bagi ahlu sunnah. Namun Allah katakan dalam surat Al-Anfal 36. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada Allah. Yunfikuna amwalahum. Mereka membelanjakan harta-harta mereka. Menduruk. Mereka berani mengeluarkan apa namanya, biaya dari dompet-dompet mereka. Sisa keuntungan bisnis mereka ditabung. Sebagian untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk menghadang, membendung manusia dari jalannya Allah dulu. Jadi mereka juga telaten. Wah, bisnis untung. Sebagiannya ini masuk ke kas. Kas apa itu? Kas penghalang agama Allah. Ya bahasanya bukan kas penghalang agama Allah ya. Mungkin bahasanya apalah yang halus supaya orang itu mandan tertarik gitu ya. Mungkin pembahasannya mungkin agak menarik lah bahasanya supaya orang tidak tertipu. Ya. Tapi intinya penghalang agama Allah. Fasayunfikunaha, setelah dikumpulkan hartanya niscaya mereka membelanjakan. Bidang pendidikan dibiayai. Dikirim putra-putra terbaik kaum muslimin. Naam, yang lemah imannya dikirim ke negara mereka. Set, belajar di negerinya orang kafir. Dicuci otaknya. Bukan pakai rinso. Tapi pakai buku-buku yang menyesatkan mereka. Duru. Pulang diberi gelar. Master apa begitu ya. Bukan master menyesatkan orang. Tidak ada master menyesatkan orang. Tapi pemikirannya menyesatkan orang. Ya. Begitu muncul di tengah kaum muslimin. Media cetak mengangkat namanya. Tinggi-tinggi. Wow. Sehingga setiap orang yang melihat. Wah, ini orang pinter. Semua ceramahnya berisikan bahasa asing. Yang saya tidak mudeng. Kesannya orang pintar kan kalau ngomong yang udah tidak mudeng-mudeng. Kan gitu ya. Khotib ceramah. Bahasanya intelek banget. Apa itu? Bahasanya mambu-mambu Inggris. Sendiri tidak mudeng. Itu katanya tenar. Yang bagus. Bukan seperti itu. Orang yang begitu dikatakan bertitel, berbahasanya intelek begitu, terkesan orang yang pintar, alim. Barakallahu fikum. Padahal mungkin bahasa Arabnya tidak paham. Memahami ayat, hadis, tafsir para ulama salah tidak tahu mungkin. Banyak yang disampaikan bahasa-bahasa yang berbau Inggris. Sampai pendengarnya sendiri cuma gedik-gedik saja. Masya Allah, Masya Allah. Gedik-gediknya sudah kemungkinan. Bingung atau apa? Tersihir. Ya? Iya. Para hadirin, mereka belanjakan semua hartanya untuk menghadang dari jalan Allah. Namun ingat kata Allah, summa takunu alaihim hasrah. Namun kemudian yang mereka lakukan menjadi sebuah kerugian. Ya? Mereka mendapatkan kerugian semata. Summa yughlabun, kemudian mereka dikalahkan. Mereka dikalahkan oleh orang-orang yang istiqomah di atas jalannya Allah. Ta'ifah mansurah. Dakwah salafiyah insyaAllah. Dakwah yang mereka berjalan di atas jalan Allah terus menghadang setiap orang yang merusak agama Allah. Mengingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan. Ya, kesesatan-kesesatan yang dimunculkan di tengah umat Islam. Supaya orang kembali ke jalan Allah. Jangan sampai mau dihalang-halangi oleh manusia yang menyesatkan dari jalan Allah. Iya. Mereka terus berdakwah. Dan berinfak di jalan Allah. Dari kantong-kantongnya sendiri. Ya. Bukan dibiayai oleh orang-orang Yahud. Walhamdulillah dengan segala pertolongan Allah. Maka dakwah ini akan terus berjalan di atasnya. Walaupun barakallahu fikum. Mungkin disangka, wah itu punya ini dakwahnya, punya itu, wah ini dibantu oleh siapa? Oleh orang-orang Yahud. InsyaAllah, itu dan kecil. Dakwah al-sunnah, alhamdulillah, dakwah yang mandiri, gotong royong kita. Ayo antum punya apa, antum punya apa, antum punya apa, ayo ta'awun, ta'awun. Demikian kekuatan kita. Maka mari saya ingatkan kepada antum. Kalau orang yang menghalangi jalan Allah saja membelanjakan hartanya. demi mencapai cita-cita orang jadi jelek. Cita-cita itu jadi orang jelek. Jadi orang yang masuk neraka. Kenapa kita yang diberi oleh Allah harta, kelebihan harta, tidak memberikan sebagian kecilnya untuk menjaga keutuhan dakwah ini? Karena dakwah butuh namanya kebutuhan. Iya. Pendidikan butuh biaya. Dakwah melalui media apa ini radio butuh biaya. Kenapa kita tidak suka memberikan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita, sementara mereka juga berusaha menghalang-halangi dengan cara yang lebih canggih? Mungkin kita masih manual caranya. Ya? Mereka sudah lebih canggih dengan televisi. Aduh, kita masuk ke dunia seperti itu berat ya. Ya sudah pakai suara. Walaupun caranya masih manual, insya Allah kalau kita ikhlas akan ditolong oleh Allah. Keluarkan sebagian kemampuan kita untuk mengajak manusia kembali di atas jalannya Allah. Apa yang bisa kita berikan tenaga, pikiran, biaya. Antum mampunya cuman biaya. Wah, ini ada anak pinter. Potensi untuk menjadi orang yang baik agamanya. Tapi orang tuanya tidak mampu. Ya sudah. Anak kamu saya biayai. Berapa sih sebulan? Ah, sebulan 300. Ah, enteng. Saya pemasukannya satu bulan 3 juta. Berarti apa? Dikurangi 100. Antum mengkader satu orang ini, barakallahu fikum, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mendatang antum bisa menikmatinya. Oh iya ya, dakwah ada yang meneruskan. Ya. Sebagaimana mereka juga terus mengirimkan negeri-negeri Syiah, negeri-negeri kafir, dididik, dipulangkan nanti jadi pengrusak. Kenapa? Kita tidak menengok teman kita sendiri. Masya Allah, ini teman saya. Semangat dalam agama. Adapun saya, qadarullah belum punya anak. Tapi masya Allah, hartanya banyak. Ya sudah. Ini tak kasihkan untuk antum, untuk biaya anak antum. Ini perkara yang baik. Kenapa kita tidak berpikir ke situ? Sementara mereka, orang-orang yang menghalangi jalannya Allah, begitu semangatnya. Walaupun mereka akhirnya kalah, rugi. Adapun kita menang dan akan untung. Barakallahu fikum. Ya. Kembali kepada penjelasan Syekh. Wahumul ladina yaqulun. Mereka itulah orang-orang yang mengatakan, natahawaru fima bainana. Marilah kita melakukan dialog. Kita lakukan dialog di antara kita. Wa yaquluna bihurriyatil adyani wal mu'taqidat. Dan mereka membuat propaganda kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lakinnahum yaqsuduna adyanahum wa mu'taqidatihim. Tapi yang mereka maksud kebebasan agama mereka dan kebebasan keyakinan-keyakinan mereka. Iya. Supaya agama mereka dibiarkan berkembang pelan. Supaya kemauan hawa nafsu mereka itu bisa berjalan. Dur. Jadi umat Islam, mari kita lakukan huriyah. Orang dibiarkan bebas untuk menentukan agamanya, keyakinannya masing-masing. Akhirnya lintas agama muncul. Ya. Satu Tuhan apa? Tiga agama. Ya. Satu Tuhan, tiga agama. Iya. Jadi kadang bisa beragama Muslim, bisa beragama Yahud, bisa beragama Nasrani, itu semuanya baik. Kebebasan. Dan ini sekali lagi ayuhan nas, menghalangi manusia dari jalan Allah bukan kemajuan berpikir. Bukankah Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Wahai Muhammad, jangan engkau menjala berhala-berhala kami. Kalau kamu mau, kita akan beribadah kepada Allah Tuhanmu sehari. Dan sehari yang lain kamu pun harus mau beribadah kepada berhala kami. Mari kita hidup di negeri Arab ini dengan damai. Guru, Allah tegur, Allah turunkan nasihatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang-orang yang kafir. Ya? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan beribadah dengan apa yang kalian ibadahi. Ya? Enggak mungkin. Wala antum a'buduna ma a'bud, saya kalian juga enggak mungkin beribadah dengan apa yang aku ibadahi, yaitu Allah. Iya. Sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Sudah agama kalian, agama kalian, agama saya, beda prinsipnya. Enggak mungkin dioplos jadi satu. Sehari beribadah kepada Allah, sehari esok beribadah kepada berhala, enggak mungkin. Harus beda agama Islam dengan agama penyembah berhala. Itulah keinginan mereka. Lihat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat kedua. Allah Ta'ala menceritakan, wawaddu law takfurun. Wawaddu law takfurun. Wawaddu, dan mereka, orang-orang kafir, amat-amat senang, law takfurun, kalau seandainya kalian menjadi orang kafir kembali. Ya? Wawaddu law takfurun, dan mereka amat sangat senang kalau seandainya kalian menjadi orang yang kafir kembali kepada Allah Ta'ala. Juga dalam surat yang lain, wadda kathirum min ahlil kitab walal musyrikin. Demikian pula orang-orang dari kalangan ahlul kitab termasuk orang musyrikin, mereka amat sangat senang kalau seandainya kalian itu kafaro hasadan min indi angfusihim, kalian menjadi orang kafir. Intinya mereka menginginkan agar kita kembali seperti mereka, tidak berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Selanjutnya, dalam ayat yang lain juga surat Al-Baqarah 217. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون. Dan terus menerus. Yuqatilunakum, mereka memerangi kalian. Tidak henti-hentinya terus memerangi kalian. Hatta yaruddukum, sehingga kalian kembali menjadi orang kafir. Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga kalian kembali dari agama kalian menjadi orang kufur. Inistata'u, jika mereka itu benar-benar memiliki kemampuan. Ya. Jadi segala kemampuan, sekali lagi, ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengembalikan umat Islam kepada agama mereka, mereka akan tempuh dengan segala cara. Diberi umpan. Set. Apa umpannya? Umpannya yang orang Islam tidak sadar. Mungkin lewat pemain sepak bola. Set. Ditampilkan pemain sepak bola yang Nasoro. Pakai atribut Nasoro. Sehingga seorang muslim yang lemah agamanya cuma niru saja. Pakai kaos nomornya sama dengan nomornya. Pakai atribut di lehernya juga sama seperti yang dia lihat. Ya. Masya Allah. Pelan tapi pasti. Bahkan ketika yang dia kagumi menang, wah ikut bergembira atas kemenangannya. orang ini. Masya Allah. Cobalah direnungkan sedikit kecintaan orang mukmin itu kepada orang mukmin. Ikut gembira dengan apa yang didapatkan orang mukmin. Barakallahu fikum. Pelan tapi pasti. Iya. Bertahap demi bertahap sehingga umat Islam barakallahu fikum terus sehingga mereka akan berusaha semampu mereka mengembalikan ke jalan selain jalannya Allah. Maka ittaqillah, kita jaga diri kita masing-masing agar selalu istiqomah di atas jalannya Allah. Ayat yang terakhir dalam surat An-Nisa ayat 89. Waddulau takfuru kama kafaru fatakununa sawaa. Surat An-Nisa 89. Allah berfirman, waddu lau takfurun. Waddu, mereka amat sangat senang. Lau takfurun, kalau kalian kembali kufur. Kama kafaru, sebagaimana mereka telah kufur. Mereka sudah menjadi orang kafir. Mereka amat sangat senang kalau kalian kembali seperti mereka. Fatakununa sawaa, sehingga kalian menjadi sama saja dengan mereka. Kata Ibnu Katsir, aihum yawadduna lakum ad-dhalalata. Artinya kata Ibnu Katsir, mereka dari kalangan Yahudi, Nasara, orang-orang kafir menginginkan, mencintai atas kalian ad-dhalalata, kesesatan. Mereka sangat senang atas kalian dari kesesatan. Kalau kalian di atas kesesatan, wah, dibantu. Iya, dibantu. Didukung. Litastawuna, litastawu antum wa iyahum. Kenapa? Supaya kalian itu sama saja dengan mereka. Wa madzaka illa lisiddati adawatihim wa bughdihim lakum. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali karena sebab kerasnya permusuhan mereka dan kebencian mereka lakum kepada kalian. Jadi mereka menginginkan kepada kita semuanya seorang mukmin untuk luntur memegang keimanannya. Melemah dalam memegang prinsip agamanya. Sehingga ketika mereka melihat kita berbuat suatu penyimpangan, mereka senang. Wah, bahagia. Karena nanti pelan-pelan dia akan sama dengan saya. Ya. Mulailah wanita-wanitanya dikenalkan. Ini loh wanita-wanita yang modern. Ya. Ditampilkan wanita modern. Maka wanita-wanita mukminin yang lemah akhirnya melihat, oh itu tuh sosok wanita modern. Hanya penampilannya apa? Sama. Nah, ketika sudah sama, nah ini namanya kemajuan umat Islam. Masya Allah. Kemajuan atau kemunduran ini? Dulu sudah bagus, rapi, rapet di atas syiar agama Islam. Kemudian sekarang menjadi luntur. Nah, ini yang diinginkan. Masya Allah. Ini yang diharapkan oleh mereka. Maka dengan segala cara mereka pun mengerahkan. Lakinahum yuriduna laisal haqqa bil batil. Tetapi mereka menginginkan labsul haqqi bil batil, mencampur adukan antara hak dan batil. Wa musawatid din bil al batil bid dinil haq, mencampur adukan agama yang benar dengan agama yang batil. Summa la yasbutuna ala hadza, kemudian mereka pun tidak kokoh di atas hal ini. Bal yuriduna izalatul Islam, bahkan mereka menginginkan supaya lenyapnya Islam. Ya, tujuannya melenyapkan prinsip-prinsip Islam dan kaum muslimin. Tapi pelan-pelan. Iya. wa hum yaqtulunal muslimina yusarridunahum min ajli ayyasrifuhum antirihim, sehingga mereka sebagiannya ketika melihat umat Islam sudah sama, mereka sembahyang, umat Islam sudah tidak sholat. Nah, mereka sedang melakukan kemaksiatan, umat Islam niru-niru juga. Nah, sudah sama, mulai pelan-pelan. Ketika umat Islam sudah melemah keyakinannya, sudah meninggalkan prinsip agamanya, sudah tidak lagi kokoh ukhuwahnya, nah, di situ baru dihantam. Mereka dibunuh, mereka dibantai. Nah, min ajli, karena sebab mereka tidak, mereka terus yasrifuhum an dinihim, karena mereka terus berada di atas agama mereka. Wa yuridina alla yabqa ala wajhil ardi muslim, dan orang kafir menginginkan agar tidak ada tersisa di muka bumi ini seorang muslim. Wa hadhihi amniyatuhum wa hadha qasduhum, inilah cita-cita mereka. Cita-cita mereka melenyapkan orang yang menghalangi hawa nafsu mereka. Ya? Yang menghalang-halangi hawa nafsu mereka, mereka akan hadang dan akan dihabisi. Itu orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka sangat jahat. Mereka sangat keji. Bukan hanya kepada umat Islam biaya, Nabi dan Rasulnya dibunuh oleh bangsa Yahudi. Nabi, Rasul dibunuh, bayangkan. Ya. Karena itu, marilah dengan prinsip jahiliyah ini, yaitu prinsip menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, yang dilakukan oleh orang jahiliyah, kita berusaha untuk membuka jalan-jalan Allah. Ya, artinya apa? Seorang berusaha untuk mengenalkan jalan-jalan Allah. Jadilah kita mafatihul khair. Inna minan nas mafatihul lil khair. Ada sekelompok manusia yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya? Jadi seorang yang mafatihul lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Setiap ada jalan kebenaran, antum berjalan di atasnya, walaupun sendirian. Ketika antum sendirian berjalan istiqomah di atas jalan Allah, ketika orang ingin menghalangi jalan Allah, yakin Allah yang akan menghadangnya. Berjalan. Jadilah antum sebagai mafatihul khair, pembuka pintu kebaikan. Iya. Tetapi jangan menjadi dan jadilah kalian maghalikun lisyarr, penutup segala pintu kejahatan, kejelekan. Pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Ini manusia yang baik. Karena ada sebagian manusia yang kata Rasulullah SAW, dia itu adalah menjadi mafatihun lisyarr, pembuka kejahatan. Tetapi maghalikun lil khair, penutup pintu kebaikan. Ini orang yang jelek. Maka golongan yang pertama itulah golongan manusia yang baik. Dia menjadi mafatih kebaikan manusia. Sebagai pembuka awal daripada kebenaran yang banyak dilupakan dan dimatikan manusia. Dia buka. Setiap ada kejahatan, kejelekan, dia tutup. Ya. Misalnya antum, kebiasaan masyarakat kita masalah menyentuh wanita mungkin satu hal yang biasa. Antum begitu mengenal sunnah. Seorang lebih baik ditusuk kepalanya dengan mismar besi dari neraka daripada ya musuh ya damro'atin la tahillalah, menyentuh wanita yang tidak halal. Antum masya Allah mengamalkan hadis ini. Ketika ada wanita yang bukan mahram, antum jaga diri, antum masya Allah menjaga diri. Itu pintu kebaikan. Walaupun barakallahu fikum, mungkin ketika antum menutup pintu-pintu kejahatan dari syaitan tadi, dengan antum mengamalkan satu sunnah ini, mungkin berat. Namun ketika antum istiqomah, Ketika antum berusaha membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejahatan, maka antum menjadi orang yang baik. Kesabaran antum akan dibalas oleh Allah Ta'ala ajra khamsin, seperti pahala 50 sahabat yang mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengawali? Nah, di saat orang menghalang-halangi jalan Allah, kita buka pintu-pintu jalan di atas jalannya Allah. Di saat orang membuka pintu-pintu kejelekan, kita tutup pintu-pintu kejelekan tadi. Di saat manusia menjadi pembuka pintu kejahatan, kita membuka pintu kebaikan. Maka insya Allah, kebenaran yang tadinya asing, secara bertahap akan menjadi sebuah kebenaran yang tidak lagi orang itu tabu dan takut mengamalkannya. Ya, sehingga akan menjadi sebuah perkara yang maklum, masyhur di tengah umat Islam. Sunnah semakin harum, maka bid'ah akan semakin berbau busuk. Ketika sunnah dikenalkan, maka bid'ah secara otomatis akan menjadi perkara yang mati. Maka kita awali diri kita menjadi manusia yang membuka pintu kebaikan dari diri kita dan keluarga kita. Nah, kita ajak diri kita dulu. Kita ajak istri kita. Kita ajak anak kita. Maka dengan itu insya Allah akan lahir sebuah kumpulan keluarga yang menjadi pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu kejahatan. Semakin banyak orang yang mengamalkan jalan Allah ini, maka insya Allah barakallahu fikum, kebatilan yang dibungkus rapi itu cepat diketahui oleh kaum muslimin. Karena barang yang busuk dibungkus serapi apapun, niscaya akan tercium bagi orang yang penciumannya masih sehat. Tapi bagi orang yang mungkin penciumannya maaf-maaf masih lagi kena apa? Penyakit, sulit menciumnya, ya. Maka kita mohon kepada Allah kesehatan hati kita supaya kita sehat memahami sesuatu dengan pemahaman yang benar di atas pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah, di atas bimbingan para salaful ummah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.